Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, masih melanjutkan bab yang lalu, yaitu dari masalah yang terjadi dan diyakini dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di poin ke-96. Iftikharuhum bi a'malihim thayyibah. Mereka bangga. Orang-orang jahiliyah itu bangga ketika mereka berbuat baik. Ketika mereka menjalani perbuatan baik, itu bangga. Ini termasuk bagian daripada perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang kita wajib menjauh dan menghindar darinya. Apa yang mereka banggakan ketika itu? Yaitu ketika mereka mengurus yaitu Ka'bah dan pelayanan mereka terhadap jemaah haji. Ini kan amalan baik, ngurus Ka'bah, ngurus Masjidil Haram, itu amalan mulia. Demikian pula melayani jemaah haji, itu juga amalan yang mulia. Dan itu dilestarikan sampai sekarang. Pemerintah Saudi, kerajaan dan seluruh komponen kaum muslimin secara umum betul-betul menyambut kedatangan jemaah haji ini luar biasa. Dari berbagai sisi betul-betul menghormati luar biasa dari berbagai sisi. Pelayanan yang dikerahkan 30,000 personil dari kepolisian dan yang semakna dengan itu. Peraturan-peraturan lalu lintas diatur sedemikian rupa sampai ditulis di situ jalan tol. Kalau di sini jalan tol itu tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Sampai terjadi langsung denda dan langsung dicatat. Bimbing yang disediakan pemerintah Saudi yang sudah lama-lama diaktir, diganti baru. Kemudian pelayanan di Arafah, pelayanan di Mina, pelayanan di Masjidil Haram Makkah, pelayanan di Masjidil Nabawi, itu semua betul-betul itu. Kemudian mereka dari kalangan para pujar yang punya perusahaan jus ini, jus itu, minuman ini, minuman itu berlomba-lomba untuk menyumbang dan memberikan pelayanan terbaik gratis kepada jemaah haji. Luar biasa. Demikian pula kemudahan demi kemudahan. Nah, itu diberikan semua seluruh jemaah haji. Hanya negara dan kaum yang tidak bersyukur kepada Allah, kemudian tidak bersyukur kepada pemerintah Saudi lah yang berbuat jahat kepada pemerintah Saudi, yang mencela pemerintah Saudi, yang menentang pemerintah Saudi, dan berbagai macam bentuk ucapan keji kepada pemerintah Saudi. Arab, Iran dan yang lainnya, ini orang-orang dan negara-negara yang betul-betul benci kepada pemerintah Saudi untuk merebut kekuasaan Masjidil Haram. Syiah Arab itu najis, mereka ini. Dan dari kalangan ikhwan muslimin, baik yang tinggal di Saudi maupun yang di luar Saudi yang pernah belajar di sana dan makan di sana, uang itu dicerca dan dimati-mati Saudi orang Indonesia. Kerja di sana, kuliah di sana, dikasih makan, dikasih gaji, pulang dari negara Saudi, Saudi ditelanjang habis, dimati-mati. Ini garis ikhwan muslimin dan yang salah dan tidak bersyukur. Kalau seandainya dia seperti itu, ada apa masuk belajar di sana? Tidak usah. Tahu masuk sana. Tidak bersyukur. Ikhwan muslimin, a'azana wa jazakumullah, ini pelajaran bagi kita bahwa yang kita jalani sepanjang hidup ini, ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, sholawat kita, apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jalani, jangan berbangga diri. Oh, kalau saya sudah ahli sudah ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli baca Al-Quran, hafal, tenang, aman. Jangan khawatir tertimpa penyakit yang ada pada orang-orang jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Begitu mereka disebutkan oleh Syekh Hafizahullah bahwa mereka ketika disebutkan mustakbirin, jadi menyebutkan diri mereka terhadap Al-Quran. Wallahu jalla wa ala yaqul. Ketika disebutkan sebelumnya bahwa fahum badalan min an yaqilaj rasul wa al-kitab wa yastabi'uhu yaftahiruna bi amalihim fil bait ويظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجه الذم لهم أنهم اعتاضوا عن اتباع الكتاب بخدمة البيت ظنا منهم أنهم تكفيهم أن هذا فيهم فهذا من أمور الجاهلية. Mereka bukti mereka berbangga diri dengan memelihara, menjaga Baitul Haram dan melayani jamaah haji, itu ditukar hal itu dengan apa? Dengan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kitabnya. Ditinggalkan ini. Ditinggalkan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul, ditinggalkan. Mereka meyakini, anak sudah berbuat, Masjidil Haram tak jaga, tak rawat, jamaah haji datang tak sambut, gratisan makanan-makanan roti yang mereka gigit, cukup sudah, cukup, ini sudah cukup, baik dan cukup bagus. Kasarannya enggak usah iman kepada Allah dan kiamat, sudah cukup. Ini persangkaan mereka dan ini termasuk bagian daripada perkara-perkara yang dijalani dan diyakini oleh orang muslim. Karena ini disebutkan dalam surat At-Taubah di ayat 16, aja'altum siqayatal hajj wa imarat al-Masjidil Haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah apakah kalian ini dijadikan meyakini kalian memberikan minum, melayani jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram, itu kalian yakini, kalian hukumi sama dengan orang yang beriman kepada Allah di kiamat dan berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah. Masya Allah, yang tidak sama. Insya Allah. Nah, inilah buah. Buah dari bangga. Berbangga diri dari apa yang dia lakukan dari amalan soleh. Akhirnya menyampingkan perkara yang jauh lebih mulia dan lebih wajib. Nah, tidak dipungkiri, kata Syekh Habibullah, Qiyamul Hajj wa Imaratul Masjidil Haram amalun shalih. Tidak dipungkiri bahwa memberikan minum kepada jemaah haji, melayani mereka, memberi makan mereka, berkhidmat kepada mereka, memakmurkan masjid, memelihara masjid, menjaga Masjidil Haram, itu adalah amalan soleh. Naam. Walakin la yastahiru al-insanu bihadza. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim bangga dengan perbuatan ini. Ikhwatiddin, a'azzakumullah. Di bulan Ramadan ini turun kaum muslimin bergabung bersyarikat untuk berlomba-lomba memberikan iftar, buka puasa di sekian masjid di negeri Saudi secara umum dan terkhusus di Masjidil Haram Madinah dan Masjidil Haram Makkah. Luar biasa cara mereka menghormati dan memberikan iftar buka bersama kalau merasa kita di sini. Betul-betul berebut mereka untuk turut andil dan menanamkan saham dari apa yang mereka mampu dan mereka miliki. Macam-macam makanan dan iftar yang mereka suguhkan untuk tamu-tamu Allah di Masjidil Haram Nabawi, di Masjidil Haram Makkah, diberikan oleh mereka dengan penanganan yang rapi. Masjid itu bersih, padahal itu makanan susu, kismis, kemudian roti dan berbagai kurma, kalau bukan jelas berbagai macam bentuk minuman dan makanan yang disuguhkan di atas plastik itu dalam waktu yang sekejap setelah makan langsung dibersihkan, hitungan menit, 1-2 menit selesai semuanya. Dan komat untuk menjalani sholat lagi berjamaah, kondisi kaset-kaset itu bersih, petugas diturunkan ribuan. Luar biasa. Itu di Masjidil Haram. Di dalam, di luar, full. Luarnya lagi full. Halaman Masjidil Haram Madinah itu full. Penuh dengan kaum muslimin. Gratis. Di luar pagar Masjidil Haram Madinah ada lagi pakai kursi. Obat di pelataran itu pakai kursi juga penuh di parkirannya. Ramadan lilakin kawarik bawa pembunuh diri di situ. Nah, di bulan Ramadan di akhir 10 hari terakhir. Nah, dengan pembunuh dirinya. Alhamdulillah Allah SWT banyak pembunuh ini. Yang berkanya rencananya orang ini masuk ke sok. Yang banyak kaum muslimin. Kaum muslimin yang dibunuh. Bukan orang kafir. Karena mereka khawarij itu targetnya kaum muslimin. Yang kuruna ahal Islam. Wajahul Alauzan, mereka targetnya membunuh kaum muslimin, target utamanya mereka yang dianggap kafir oleh mereka dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Ini Khawarij. Belum kuat mereka membunuh diri seperti itu, kedua orang tuanya dibunuh. Ajaran sesat. Ikhwan muslim ini bagian dari grup ini saya kutuk. Diamnya ini. Makanya pemerintah Saudi dengan tim Hayya 'alan Nahr Maimunah dan yang lain itu memberantas semua, menutup semua karya-karya saya kutuk. Tarik semua, buang juara dan sultan. Agar tidak rusak pemikiran kaum muslimin. Seorang anak membunuh orang tuanya. A'udzubillah. A'udzubillah min dzalik. Makanya seperti yang pernah saya berantum, Abu Umama Al-Zahiri radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, ketika melihat mayat-mayat Khawarij itu sambil menangis menyatakan kila benar, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjing neraka. Mereka ini. Sampai Abu Hurairah bertanya kepada beliau, rahimahullah, ahadza min ra'yika, apakah kamu, ini pendapat kamu menyatakan ini anjing-anjing neraka? Aw samita min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samita Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah atau kamu mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau ini perkataanku, maka aku lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aku mendengar Rasul bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Bahwa Rasul menyatakan kepada mereka, kila benar, kila benar. Anjing-anjing neraka mereka. Ditanya kenapa ada menangis dia mereka? Iya. Disesatkan cara apa oleh iblis, oleh syaitan, syaitan mereka itu seperti itu. Bagaimana bentuk penyesatannya, menggodanya, menyimpangkannya kaum muslimin sampai seperti ini. Rasul menyatakan bahwa sejelek-jelek mayat di kolam langit adalah mereka Khawarij. Gimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya? Enggak ada apa-apanya. Ibadahnya kalah sahabat dengan mereka. Baca Al-Qur'annya juga demikian. Tapi mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Keluar bagian dari agama sebagian keluarnya anak orang di sekarang. Ikhwati bidji, a'adzim azimullah, ini juga demikian. Nah, bahwa di negeri kita pun juga demikian. Ketika pertembak mati tokoh Khawarij, teriak semua komisi sebagian mereka yang terpengaruh untuk menyatakan syuhada syahid, syuhada syahid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Fi hadhihi ad-dini, a'adzani wa jazakumullah. Wa yadullu annahu yakfi. Mereka orang jahiliyah menyatakan cukup. Sudah tidak perlu amalan lagi, tidak perlu iman kepada Allah lagi. Kami ini sudah menjaga Masjidil Haram, sudah menyambut para tamu-tamu Allah, cukup sudah. Kata mereka. Bal alaihi an yadhama bil a'mal shaliyan ukhra. Wa yadhunnu annahu yakfi. Sudah tidak perlu lagi amal-amal yang lainnya, cukup sudah dengan kata mereka demikian. Min ajli awa wa yatanawu na'am ajalla min sifatil hajj wa imamul masjidil haram. Amal soleh yang lain itu enggak ada apa-apanya. Nah. Dalam keadaan amalan yang tersebut lebih daripada sekedar merawat Masjidil Haram, memberikan makan, membantu jemaah, lebih sangat daripada itu, yaitu jihad fi sabilillah, iman kepada Allah, hijrah, dan amal-amal yang lain yang lebih mulia. Walaupun ini nasihat beliau, la yaqtasir ala amali wa yadullu annahu yakfi. La yama idza dhanna annahu yakfi an yutimma al sunnah. Wa hadha waqi'. Naam, seorang muslim tidak sepantasnya, tidak sepantasnya dia hanya mengandalkan, hanya meyakini satu amalan dengan perasaan ini cukup sudah, apalagi ditambah keyakinan bahwa sudah berusaha menjaga Al-Quran dan Sunnah ini sudah cukup. Ini ya kawan, dengan bahasa lain, walaupun tidak sedikit bahasanya, cukup apa katanya fulan. Sudah tidak usah mikir-mikir Al-Quran. Bahkan alhamdulillah, kalau seorang di toko mereka menyatakan, jangan kalian membaca tafsir Al-Quran atau membaca Al-Quran, jangan, karena Al-Quran itu ada racunnya. Apa ini? Di depan jamaahnya yang demikian. Tokoh dari mereka yang mengandalkan hawa nafsu dan syahwatnya bilang seperti itu. Ada di Al-Quran itu ada racunnya. Ingat, ya, cukup kalau mereka yang mengikuti para tokoh-tokoh mereka, secukup. Bilang demikian. Ini di umum, di majlis umum. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wal'an hunaka man yazunnuna anna suqlahum di Makkah wa Madinah katihin minal hayal amalin hatta qala qairuhum anna nabihi ya'ni al-haram khairan minal qairu jismin fi wailihi wa hadha hururun hurur minal syaitan. Sampai saatnya sekarang ada yang menyadari bahwa tinggal di Makkah, tinggal di Madinah cukup. Sekian mereka, cukup. Cukup apa? Gak usah amal yang lain. Sampai mereka menyatakan bagian dari mereka, tidur di Masjidil Haram itu lebih baik daripada, nah, seorang yang sholat di selain Masjidil Haram. Ini si budaya syaitan. Ikhwan fillah, a'azzani wa jazakumullah, ini sumbernya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumbernya. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa setiap kaum muslimin itu akan merindukan dan akan berharap untuk tinggal di Madinah, kata Rasulullah SAW, lau kanu ya'lamun, kalau mereka paham tentang fadilahnya. Naam, itu hadis sahih. Demikian pula di Masjidil Haram Nabawi. Naam, 1000 kali berbanding dengan yang lain. Demikian pula di Madinah, kata Rasulullah SAW, innal iman la ya'rifu ila al-Madinati kama ta'rifu al-hayyah ila juhriha. Iman itu akan kembali kepada Madinah sebagaimana ular kembali kepada lubangnya. Di Madinati, kata Rasulullah SAW, ala anqabil Madinah malaikatun la yaqbuluha dajjal wala mu'un. Di sudut-sudut kota Madinah itu ada para malaikat yang tidak akan masuk di situ para dajjal dan penyakit ta'un. Terutama Madinah. Apakah dengan itu Rasul mengajarkan kepada sahabat dan umatnya cukup enggak ada amalan yang lain. Tinggal melaksanakan surga. Apa ada tinggal Rasulullah SAW? Nah, tidak seperti itu. Justru Rasulullah SAW manusia termulia. Itu sholat itu sampai bengkak kakinya, sampai Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, kok sampai seperti ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang akan datang dan yang terdahulu? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakur? Bukankah aku layak bisa kepingin jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Rasulullah SAW. Apalah pun abdan syakur. Memang ikhwan, barakallahu fikum. Manusia di dunia ini, yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Tuh, kau tahu. Bukan kau tahu. Yang menyatakan demikian adalah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadi syakur," kata Allah, sedikit dari hamba yang bersyukur. Kenikmatan yang besar, kemuliaan yang besar bagi seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah untuk mampu mensyukur nikmat-nikmat yang diberikan dengan takwa kepada Allah, dengan menggunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beramal saleh rebutan mereka. Wa fi dzalika qaliyatan nafsul mutanafisun. Rebut. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan suatu kebaikan sahabat tidak bersegera, Rasulullah itu berubah wajahnya. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin a'azzakumullah, syaitan ingin mengemas sesuatu yang jelek seakan-akan tampak baik, dan syaitan mengemas sesuatu yang baik seakan-akan tampak jelek. Dengan jauhi ini sunnah, ini syar'i, ini tauhid, ini ibadah yang benar. Dikemas oleh syaitan saya akan tanpa jelek sehingga orang-orang menjauhi. Begitu giliran berakhir maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikemas oleh syaitan saya akan tanpa baik biar manusia pada itu tidak menjalaninya. Jika kerjaan syaitan sedemikian. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzubun mubin. Wahai orang-orang, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan merupakan musuh kalian yang paling nyata. Apa langkah-langkah syaitan? Langkah-langkah syaitan itu seluruh yang mengandung unsur maksiat kepada Allah, dan seluruh yang mendatangkan murka dari Allah itu langkah-langkah syaitan. Dan bagian dari langkah-langkah syaitan seluruh meninggalkan kewajiban yang Allah berikan itu langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikuti, karena syaitan merupakan musuh paling nyata. Ikhwatul Muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir. Demikian pula adanya seorang merasa dirinya sudah beramal, sudah berbuat. Ini bagian dari akidahnya yang orang-orang sendiri, amalan mereka untuk kita jauh. Nah, berikutnya yang ke-97, istigharuhum bin kisabihim illa qayyidin ma'ahu qala hadihi lahu. Mereka bangga, anak ini keturunannya orang-orang baik, anak ini keturunannya orang-orang pangkat orang-orang darah biru atau darah hitam, bahkan mungkin bangga diri dengan keturunan. Satu sisi, di yang lain orang ini baik, ya mungkin sekitar 100 tahun yang lalu hidup ini baik dikenal. Dikenal seorang alim ulama ahli sunnah misalnya. Nah, seorang ulama ahli sunnah, alim ulama ahli sunnah. Kemudian keturunannya bangga diri. Kenapa? Karena nenek moyangnya orang-orang baik. Dalam keadaan dirinya tidak sama, menyelisihi para ulama ahli sunnah tadi, nenek moyangnya. Sampai ada istilah na'udzubillah min dzalik. Ada satu oknum yang dia meyakini keturunan Nabi. Mudah-mudahan benar. Kalau masalah kiai-kiai itu kita tidak mengingkari, ini benar. Tapi ungkapan yang dia ungkapkan ini kotor. Mabuk. Mabuk ini lebih keras. Apa katanya lebih baik daripada kamu Mas ya? Orang ini lebih baik daripada kamu. Orang ini orang yang baik. Kenapa? Karena keturunan Nabi. Ini menunjukkan dia orang jahil. Horrible. Belum tahu bahwa Rasulullah SAW menyatakan apa. Kalau katanya Fatimah putri pun nyuri, tak potong tangannya. Apa yang potong tangannya? Ini bagian dari adatnya jahiliyah. Al-Ikhtiharu biqaulihi dzurriyyat al-anbiya'. Mereka bangga dengan dalil keturunan para nabi. Apa kata Allah? Hadza tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Sudah, mereka sudah berlalu. Apa yang mereka lakukan sudah kalian pun tidak bisa dapat dari mereka ketika kalian menyelisih mereka, tidak akan. Nah, min amal bani Israil adalah amalannya bani Israil. Anau yang tahiruna dikoli dunia dan anjia ini. Mereka bangga, karena bani Israil menyatakan kami ini Tuhan Nabi. Dunia anjia tapi ruhum tanpa mengikuti para nabi-nabi mereka. Bangga-bangga-bangga untuk sehingga berbuat apa saja boleh. Kenapa? Karena keturunan Nabi. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Walakia ma'afat khatimun nas al-anbiya. Lebih-lebih penutup para Nabi Muhammad SAW. Wa kanal wajib alaih an yattabi'uhu. Apalagi Rasulullah SAW. Maka mereka wajib mengikutinya. Yahudi dan Nasoro, ya, hidup dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus menjadi nabi. Kemudian Yahudi dan Nasoro ini jika beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasul? Illa kana min ashabi jahil. Tidak ada satu pun orang Yahudi dan Nasoro yang hidup dan mendengar aku diutus oleh Allah, summa lam yu'minu bi, kemudian mereka tidak beriman kepada aku kepada Rasulullah atau kepada Rasul, illa kana min ashabil jahil. Kecuali mereka menjadi calon-calon penduduk jahannam. Sudah selesai Nabi Rasulullah itu sudah ditaati dan diimani oleh seluruhnya yang ada. Katanya dari sahabat ada beberapa ada yang awalnya Yahudi, iman tahu dia tahu itu mereka ini luar biasa orang Yahudi ini kalau yang robot ya robot tuh dan sudah berlalu generasinya mereka ahli tipu menipu mereka ini. Sehingga Rasulullah terkadang tanya kepada sahabatnya yang baru-baru masuk Islam dari Yahudi, apa benar mereka salah ya Rasulullah? Langsung itu mereka, dia punya ilmunya. Suruh baca tentang ayat yang berkata Rasulullah, ditutup sama tangannya. Nah, hukum zina di siapa kerja aja, tutup. Kalau angkat tangan, semuanya diangkat aja gitu. Naam, aman yaqulu nahnu dhuriyatul anbiya wa yastahur bihadha duna an yatabiyyu fa hadha raddu ma'alihi qul. Adapun mereka menyatakan bahwa kami ini keturunan para nabi, cukup sudah. Wes. Tenang, surga ini itu. Dalam hal mereka tidak mengikuti para nabi-nabi Allah. Maka yang pentingnya Allah bahas dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Ayat paling sah, utama tu diamali di bawah. Buah lagi amali lagi. Seorang itu dinilai tolak ukurnya itu dengan amalnya dia, bukan dengan amal orang lain. Walambiya alaihi salatu wassalam hum afdhalul khalq. Para nabi-nabi Allah itu semua adalah manusia paling afdol. Makhluk paling afdol adalah nabi-nabi Allah. Dari sekian nabi-nabi Allah itu yang paling afdol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadza la yughni an dzurriyyatihi idza lam yattabi'uhu. Tapi ini bukan jaminan atau mereka keturunannya merasa cukup tanpa mengikuti nabi-nabi Allah. Nah, wal amru an ya'lamu amalan para nabi buat mereka cinta ummatun qad khalat laha ma kasabat. Nah, wa antum lakum amalukum, amalan kalian, ini amalan kalian, jangan dinisbatkan kepada nabi-nabi kalian. Wa kadzalika kullu man yafakhiru bi amali al-aba'i wa ajdadi, dan ini termasuk siapa saja yang berbangga dengan keturunan nenek moyangnya dia. Anak keturunan ini ustaz atau pengemuka Syekh Islam, gampang, aman. Wa annahum salihun wa annahum ulama, alasan dia bilang, oh mereka orang soleh, mereka ulama. Lah, wa yadunu anna hadza yakfihi an ya'mala na'am huwa, dan dia merasa cukup, tidak butuh lagi amalan lain, cukup mengandalkan keturunan. Nah, tadi kata dia, nah, anak saya ini yang mengatakan keturunan nabi, minuman keras, dia masih lebih baik daripada kamu. Ini syaitan sudah memperdaya dia. Kalladzina yantasibuna ila ahli bait, bagaimana mereka kata syekh yang menyebutkan diri pada ahli bait, keturunan Rasul. Wa yadunna anna intisabu ila ahli bait yakfihim. Mereka mengatakan cukup sudah. Yang penting kita ini keturunan nabi. Ha. Dunan yaqumuhum bi amalin shalih, bi amal shalih, tanpa mereka menjalani amalan shalih yang lain. Hadza min hadza al-qadim. Ini dari sisi mereka demikian. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi'amali an-nabi aw bi jahli an-nabi aw bi'amali al-awliya was-salihin ma 'ilaquhum bi'amali ghairihim. Amaluhum sahu wa amaluka la wa la yanfa'uka amaluhum yawmal qiyamah la li'ahadin yanfa'u ahadan la ahada yanfa'u ahadan. Demikian pula mereka yang bertawassul dengan amalan nabi atau dengan kedudukan nabi atau dengan amalan para wali, orang-orang soleh. Nah, apa kaitannya wali dengan mereka? Amalan mereka buat mereka, amalan kamu buat kamu. Amalan mereka tidak akan bermanfaat buat kamu. Jadi di hari kiamat tidak pun satu dari manusia itu bermanfaat kepada orang lainnya. Tidak ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Adapun doa mendoakan Allah, anjuran. Atau dia punya jasa dalam pengertian mengajari umat, sehingga umat itu dengan ajaran yang benar, yang syar'i ini mengerjakan, dapat pahala karena sebab dia mengerjakan. Nah, mandala ala khair, kata ini seorang yang menunjukkan orang kebaikan, pahalanya perkara yang mengerjakan. Ini bab lain. Nah, ada pun amalannya, jadi kamu masing-masing. Maka tidak bermanfaat dari perkataan. Makanya Rasulullah SAW nanti perkara-kata yang dijelaskan, Rasulullah SAW itu menyebutkan. Nah, kepada orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ikhtaru anfusakum, kalian beramal untuk diri kalian sendiri, kata Rasulullah. La ughni ankum min Allahi syai'an, aku tidak bisa mewakili kalian. Aku tidak bisa membela kalian. Urus diri kalian sendiri. Sebut lagi, ya Abbas, Abbas anak Rasul. Ya Abbas, ini temannya Rasul. Ya Sofiyah, bibinya Rasul. La ughni ankum min Allahi syai'an, aku tidak bisa membela kamu sedikit pun nanti dari kiamat. Ya Fatimahku, putri Rasul. Putri Rasul, wahai Fatimah, putri Rasul. Salini min mali wali. Kamu minta kepadaku hartaku, sekanda kamu. Minta, minta Allah, minta ini, minta ini, fadol. Fadol. Lagu ni angin dalam isyak, tapi aku tidak bisa membela kamu, tidak dapat aku berpahal. Kalau bertahan, kamu kasih. Dan insyaAllah, Allah, hadis ini akan dibahas bismillah pada pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu maka itu dihitim a'udzubillah dan kita beramal diri kita masing-masing dan jangan merasa kuat dan bangga dengan amalan kita. Ikhlaskan kepada Allah, berjuang berdoa untuk beramal soleh terus sampai mati. Itu yang ada. Ikhlaskan kepada Allah, berjuang beramal soleh terus sampai kita mati. Jangan membatalkan diri walhiyabillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, ya Allah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.